sebagai sahabat karibku. Tak pernah ku sangka begini, berbagi cintamu untuknya. Kau yang mau, kau yang minta begini. Engkau sayang, engkau.